Yang satu ini artis cantiknya Indonesia. Ada Nela Karisma, star nada di Dista. Thank you Jarum. Wasik toh. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bro. Goyang dong.